jantung surga jatuh, jantung guru. Nah, dalilnya ada di kitab anu di sini. Orang sembahyang jantung surga ikhlas juga ada di kitab anu. Nah, juga ya sudah. Iya kah? Jadi saya jatuh sembahyang lillahi ta'ala. Takdirnya artinya li surga Allah ta'ala. Bebong mudok. Nah, ini dia sudah. Gawi aja. Nah, minta ha? Menyebabkan belajar lillahi ta'ala. Ya, karena talil mintuha. Pasan. Pas, sudah. Nah, kepada doa yang ikhlas itu, kepada doa yang kepada kipaya kah? Ya ada perlu kipaya pang perdoa yang ikhlas itu jangan bisa nyambat aja ikhlas kan tapi gawinya terpulas juga. Nah banyak yang lalu dulu kita nih lah nang kerasaan rasanya terbanyak memadai sekolah nang jadi pina buntu menuntut ilmu nak tapi ngopam dosa menghalangi ya kah? Nah ini kan habis sepanjang ilah asjala tahlana adiyah adil umur alba maka sesuatu itu yang terjadi di dunia ini kada lepas daripada salah satu daripada artinya wajib atau sunat harus atau haram itu aja tah itu kada bisa luput dah daripada itu aja sedikit nah itu tadi ha? Nah itu lah ha? Membunguli orang kenapa hukumnya ha? Nah jala itu hukum jala haram nah itu men kita ada tahu sangkan bungli orang itu ngaran apa ngaran apa hebat hebat ya wal asbahu wal haqqu ya kan wal asbahu artinya apa wal haqqu nang sabujurnya anna hadal amra wajibun ala kulli muslimin ini jisin wajib atas setiap ikuman orang Islam kulli muslimin saban ikum orang Islam janganlah hendak memasuki sesuatu pekerjaan kecuali tahu hukumnya dulu. Itu, nah itu. Summa innal mu'minina yang qasimuna ila umum khusus bah orang beriman nang banyak nini kebagi ada nang awam, ada nang khas. Nah itu kal umum orang awam kasihan aja. Qad yaqauna fi tarki wajibat bisa-bisa tertinggal nang wajib. Ha? Nang wajib bisa tertinggal. Ha? Haid misalnya dulu. Nyaman dadangaran aja nih orang awam dadangaran apabila keluar darah haid 20 hari kasih sembarangan haid terus head nih itu ngarannya kan nyah haid pang head namun sampai 20 hari haid nih itu paling banyak 15 hari aja menyelami pada itu ngarannya penyakit nah ada tadi mah kalau orang darah penyakit ada hukumnya darah penyakit begini itu mengajurkan guru untuk kitab juga kitab mengutabar juga menang gurunya kadang mutabar juga tapi kalau mutabar juga anehnya malah sekolernya maksudnya rasa cuci peri ya karena apa sembahyang weh ada kalau kita nanti kalau kita bisa aja terjadi tawaran kita banyak tawaran pian gak boleh sekitar 20 hari ini anu haid aja kan kada tahu nang arti haid yang 15 aja kada tahu maka saya mesti kita masukin itu nang haid itu mesti tegawi. Katanya kalau kita keluar gibat dia mengaji ini tuh entah kalau lah, ha darah nang keluar macam-macam kalau ada kuning warnanya, entah kalau, nah ada apa aja pulang biru, ada hilang, ada habang, ada kalau ada karuh, nah amunnya karuh, amunnya kuning apa, haid dua kali ada kan itu, nah, itu kan mengaji tuh, ha belajar. Betakun aja dulu ya, betakun. Asa supan betakunnya ulang gula abdol barang ya lan siapakah lan istri sidin kah takun entah lah makanya nang kayaknya nah ini pina karo keluar nang karo ini lain darah kan darah kan biasa habang maka nenek nah ujah sini buah haid dua nyawa itu dalam kitab tuh ada kitab kaljubi nah tuh tapi berlaku atas kawan yang lebih sahih jadi nang kan kuat tayangnya nah jadi artinya kada boleh juga tah ya kala segala ya kala nah itu artinya misalkan kena banyak abang hanya darah haid banyak kena ini nang terang terus itu kala misal nang artinya bisa terjadi kan nang kasihan nanti mengalih lah jadi bini bukannya ngalih pak paling nyaman jadi bini itu mencari kada ya kala membelakian lah ya kan laki sering cari kenapa ya tahu mamang aja Kal umum katlakon kasihan aja kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan aja dosa yang sudah-sudah diampuni Tuhan. Nah akan datang dihabiskan Tuhan diampuni juga. Petunjuk mudah datang pulang jadi kita kalau tapi banyak dosa bulik. Mati artinya sah. Bilang iya aja. Nah inilah lantaran kita juga tadi pada tapi mak nuntut ilmu ini tadi yang kewajiban seorang. Katya kau nak kewajiban ini nak rasan. Nah adakah orang awam nang wajib tertinggal nang wajib, nang wajib tegar dan nang haram? Adakah orang awam bagus? Kan ini gawiannya tadi nang wajib kadang-kadang tertinggal, nang haram kadang-kadang tegawi. Tapi masuk bagus adakah ada? Wa ahsanuhum nang paling bagus dari orang awam man yubadiru bikawi seorang nang banyak membaca istighfar lawan mengaku seorang banyak salah itu yang paling bagus sudah lawan sudah seorang ne awam merasa alim ini yang sakit artinya merasa kada tapi salah gawi padahal seorangnya di kitab kada tahu mengaji kada bisa alang-alang tanggung-tanggung alang lalu perasaan kada tapi berdosa ini paling jahat ini lalu orang awam yang paling bagus yaitu yang mengaku dirinya banyak kesalahan lalu banyak istighfar kepada Allah Ta'ala bini-bini ke laki-laki ke orangnya arti awam tak ada alim itu tegasannya. Nah inilah kita. Nah jadi kita lah menghendak jadi orang yang ahsan, banyaklah istighfar, banyaklah kita meyakinkan di hati bahwa aku ini paling rigat, paling kotor, paling banyak kesalahan itu di hati kita tuh. Ya kan? Lalu tawadu hati kita ini yang paling bagus adalah bagi orang yang awam. Nah inilah pegangan orang awamnya. Saya kira termasuk ahsan, bagus. Ya kalau lah, nah kan kita tuh waktu doa ayat hari ahsan jorang, beh ngarep begini mengangkat ke suara. Orang merahkan ahsan kan iya kah atau erpak jurang bak atau lagi nah angkat iya kah jangan lagi ya itu ahsan itu artinya bagus benar itu sudah bagi orang awam ini pegangan kita orang yang awam yang kada alim ini adalah mengaku banyak kesalahan dan membaca istighfar saling banyak lah nah itu iya kah apalagi di kota yang suci Makkah Madinah ya kan banyaklah pengakuan salah itu banyaklah istighfar itu tadi apalagi di Padang Arafah minta Allah nah itu di Padang Arafah itu spesial Allah Ta'ala hendak mengampuni orang yang masuk ke sana orangnya aja lagi tak mau kita minta ampun kan apa tapi kita lihat orang di Arafah itu berarti ada di dalam ketawanya dia hendak bocah menangis ini aku nang menangis kalaparan ada nama hatinya hendak berak di mana jalannya itu kan masing-masing nah ini dan jangan dipadakan lawak, jangan ini anunya tadi, aku memang malis-malis sedikit jadi ini sekali-kali kan cerita kawalan kita nilak-nilak juga nih artinya nah, banyak-banyak istighfar kita terutama di Padang Arafah itu dan dia lah jangan di Padang Arafah, kayaknya melihat tinggi turang nah itu kan nih lah itu artinya di Hijr Ismail mintu juga tadi ya lah nah istighfar tak ada lah siangnya berada di rawan di jari bina hati ini hendak jual lagi dulu lah hendak kenapa dulu lupan jangan tapi nyaring lah ayah ayah insya Allah sanggup mendoakan doakan aja malah maaf lah kan gue tahu nah insya Allah insya Allah tapi pinanya sudah jadi ini siang tadi ini haji gini nih seneng kalau jumat tadi kalah haji dah tapi Mbah nah, kau jangan digawinya Inga astagfirullah jadi sembahyang kau biar tapi gawi badia kada tapi istighfar maka gawi benar sepuluhnya ini mengaku banyak salah ha? Itu nang paling anu sudah nah ini sidin memberi petunjuk nang lebih mudah lawan kita dan lebih tepat aduh Abdullah Hadrat ini memberi petunjuk kepada kita nang kada alim nang baluman sampai makam ulama nih cara kita ini ujian sidin tadi biarlah nang sunat sudah kada tapi itu gawi juga nang ya kan jangan nang sunat wajib juga dari bisa bisa tertinggal juga menggawe nang nyata subuh dulu nang handakan singkulutan entah bilang da iman abada ya kan ala nabi penggada ala kita nah jadi mintu aja sudah orang awam ini tadi mengakulah banyak artinya kesalahan zahir dan batin dan banyaklah istighfar mintu dah ya kan itu termasuk orang yang bagus dia sudah nih alhamdulillah juga dulu ya kan ya kalau pemegung diri salah biar bakumang tapi payu juga nih tapi ada jalannya kenapa ya bagus lalu nang mau kali beberapa jadi ibaratnya gua dilarang. Bujur kan? وسعهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لباس بهذا. Jadi, itu artinya, terus jawabannya. Nah, mulai mu'minin ini kalau tadi orang beriman gitu kali tuan. Nah, yang paling bagusnya yang kadang berkumang sekali kan Rasulullah. Nah, jadi kalau kita ini artinya terkumpul lawan Rasulullah, pendeka umpat dia di kukul Tuhan. Iya kah? Nah, itu tak. Jadi yang penting terkumpulnya. Iya, itu tak. Nah, itu terkumpulnya. Nah, jadi artinya maksudnya tak, yang sudah berkumang, kumang ini, ya kalau lah. Kalau bisa tak, tarak bangal dulu, tarak barang dulu lawan mata. Lawan mentina, artinya hapuk kah? Hapuk kalau mereka ingin hapuk lah ibu ini. Hapuk. Bahagaan lah. Ini itu tadi. Wayang hamikun dan mereka itu artinya apa? Lalu asa, ya kita tadi ilmu bahat mengajanan mengharus saja. Maksudnya kemalar, tapi mengaku banyak kesalahan, lalu istighfar banyak, itu paling bagus lah. Wa amal khusus ada penurang alim. Oh, ini orang alim aja nih, Tuan Syekh. Payu abduna wajibat, no, nang wajib tunai. Udah, tunai nang wajib pada kegampangan tunai. Nah, ini orang alim. Lihat rukunan muharramat, nang haram dikuliha, sakebek-kebek kada tegawi, orang alim. Nah, kita ada nang berugalan itu tadi, sudah. tapi paling bagus sudah jadi ugalan itu tadi, nang mengaku banyak salah, lawan istighfarnya, hatinya tawaduk. Daripada orang yang berugalan mengaku alim, bisa betul alim besar senang ya saja. Mantap. Tahu nang besar biasanya. Lihat rukunan muharramat dikulihal. Iya kah? Ninggalakan sekali si din karena haram-haram itu. Wahyu hafidun ala iman dumat buh. Si din kada bisa absen. Nanti aja makna yuh hafidun pulang. Kada pernah absen mengerjakan yang sunat-sunat. Orang alim. Wahyak tasirin minal mubahat. Dan si din yang harus itu sedikit aja mengambil. Nah harus itu sedikit aja mengambil. Alamayakum. Iya kah? Wasilatan ila kiam di atas. Artinya nang cagar jari wasilah mengerjakan suruh dan menjauhi nang larang aja. Artinya sini mengambil nang haram dikit aja. Itu pun untuk sanggup mengerjakan yang wajib meninggalkan haram jua. Orang alim. Jadi ya kita itu kan bisa dibicarakan tentang orang surga hidup kali biasanya. Nang cara kita ini nang awam mul awam. Ternyata awam lagi awam mul awam. Paling bagus sampai jadi merasa banyak sah menurang nang awam ni merasa wali Allah Taala sedang aja dalilnya kada kuat juga jadi ni menjalang biji menjalang biji nampaknya biji tiwadak yakin banget biji tiwadak medisi enam dijarang apa dia pengantaran dijarang badi banam banam di atang masak memasak jadi lapan. Lalu merasa bakar amat lali bakar amat bakar amat jangan gini bergerakan nah lu bangun abahnya kenapa ini kedatangan siapa nih seh mana datang ini seh mana-mana pang silim bahar ya mama kenapa kenapa jangan gini bakar amat kenapa yakin anang jadi lapan oh kenapa tadi jangan gini tadi apa oke saya nah ikam kalau nang mengumpulkan mesnya tadi hiih enam jua ulun jadi bahaya nang anak om bini-bini empat jua menghitung tadi bisa enam jua nah lihat masa kalapan bapak bujur anu makramat jua soko bayakin hajim iya jua soko ya nang bini bilang hapus aja nang bini ikam makan dolok kada aja aku nang saya makramat perlu beja ancamnya bini tahu rintangannya yang bujur-bujur ancam tadi anak tahu jua tinggalnya nang kan antara ngomong kok lalu si dunia langsung malamat lepak merasai talinya mau hancur kenapa nih tai kucing aduh ngomong kok nah ini sakit banget menurang awam yang jahil ini merasa bakar amat sakit banget hidup nah itu jadi kalau orang awam cara kita nih tadi udah galang gak istilahnya. Ya sudah banyak mengaku salah benar. Nah itu ujar orang bahari unda kada dia bujurnya sedikit. Unda kada dia bujurnya sedikit. Orang bahari kak unda. Aku sembuhkan awak kalau kada dia bujurnya sedikit unda. Yang bahari Jadi salah terus artinya dah. Habisnya mari napa lalu sering itu merasa rendah hati, merasa kalau dari si ilmu, kalau dari si ibadat, nyatanya sudah sering merasa salah tadi. Lalu sering minta ampun, lawan ulang tanpa salah minta ampun akulah. Ya tadi. Lawan siapa aja minta doakan, lawan siapa aja. Ini bagaimana? Jadi ada di antaranya sini ulang berjual es neng barombong tak? Itu termasuk aulia di zaman kini. Jadi yang siapa aja minta doakan itu. Ini merasa ini apa tadi nampak uhunya? Kalau minta doakan neng ulang minta kala, ha? Kalau merasa sorong neng hebat mana neng berapa kali minta deh? Ha? Tidak mau minta doakan ulang, ulang neng minta doakan neng sorong. Wah, hebatnya, hebatnya. Dale, cuma 6 jadi 8. Tak ada ya, rusak muka. Rasanya lain. Jangan muka. Dikisip dulu, jangan muka pegang. Mau jadi rumpa, nah itu. Azgarati ajal ayamah alimu yang malah biayamah. Jadi saya jalan ke ayat yang lain, kalau saya ngasih umum lagi halo, kalau melakukan kebajikan, kalau saya ingin melihat ibu punya kecil, kira ke sana ngaji juga bisa lihat mengenai ibu mungkin. Walau yang tadi yang mesti terbaik sih mahu perbuain, bang mahu perbuin, mahu perbuin, ada ini ilmu ilah ilah kuli mudakin. Walau yang tadi yang mesti mudah pada menghajatkan orang Islam, laki-laki ini bini, pada menghasilkan ilmu yang perbuain lawan ini ilah kuli mudakin kepada masa yang panjang. Hanya lamun kita ni menuntut ilmu nampak dua ayam kada lawas bibirnya. Kalau sampai balawa-lawas mak asalnya nampi tadi ingat nampak dua ayam meja kada lawas. Kadalah, ayo ya kasih peta. Mewajib 20 lalawanannya 20 mustahil. Nah harus satu berapa? Hah? Nah 41. Nah lawan rasul-rasul wajib 4 mustahil 4 harus 109 termasuk dalam nama Rasulullah. Nah lailahaillallah tadi 41 tambah 9 sama dengan 51 lawan nomor hitung. Hah? Iya ada kah? Baik. Nah, contoh sudah urusan di dalam itu ya karena kebersihan hati tak. Nah, ujud, ria, sum'ah, takabur, pahirian. Empat macam itu pun itu kepalanya tak. Ini hilang empat macam itu yang lainnya insya Allah ta'ala tak terkipayan aja nih. Nah itu kan mereka artinya kali tapi banyak orang kali lapi lawas kan nang dari sampai nang 2-3 tahun mereka kalau ada labihan daripada nampak doain itu labihan kapan lu kipayah kah kah kasemnek kah mereka kaseher kah eh kan dari kena lawas dan jenis-jenis nama kalian kena lawas kah nampak doain bukan kita ini takutannya ya kalau kita kalawasan mana lah akhirnya ini pada kancil ini kan nya lawas maksudnya ha? Mereka nang dari lawas lo kita dengar dia kata paham menyebak kepada hansin sebiji paham dia belajar ujat paham sudah kalau belajar lagi sudah isok pindang 20 hari tentuan amunnya sebiji sehari kita paham amunnya sebiji itu kita sing pahaman setahunan kali nyakon mereka kan sini kok kidam tapi nya kidam laki aja kada paham. Nah, jadi nang jadi lawas tak kalau kita nggak ada paham, bujur kada. Ha? Mana? PTH tak kalau wajib perdoain kada. Orang belajar PTH segera bagus bacaan jangan sampai ada lahan nang juga rumah. Nah kan wajib. Ha? Sekali sini bacakan, sekali kita membaca juga. Pas dalam bacaan sering kan contoh. Nang jadi sama bertahun-tahun belajar PTH. Tangga walat dol aja kita. Iya kak, ujian sini walau jadi kita walami dolin sedang itu nang jadi bertahun-tahun labe seorang nyaman orang badai mainnya ha mata dia sering iya karena abu bilang apa pas kita baca enggak iya karena budo wa iya karena stain ianya dua dia sering nah itu batas D jadi bacaannya coba yang harapan pasang telinganya ketiganya minta iya kak kita nih enggak baca iya kak iya kak itu bahasa seseorang yang iyakah seseorang itu ya setahun ya ketidakannya bertahun-tahun kamu belajar ya ha? Ada orang yang belajar sama mereka seperapat jam aja ketahan itu lawan sabilisnya lagi sekali di rumah bahkan pas ini kawan meruti jadi guru lajarakan ke lain jadi guru kawan sekali aja Ada orang mah setahun jangan jadi guru, seorang dia mau golobak dia lagi. Mereka menang lapang baba. Nah itu yang jadi lambat telah mengatakannya. Tapi orang pembabal pahala banyak. Nah malam senayan kita. Nah jadi jangan-jangan pembabal itu masih lepok ada paham lalu misalnya merabit selawar awenang, nang, tak apa nang selawar merabit nang, kasihan nih, kasihan yang jalannya. Lah. Jadi mana bisa adanya kita kita jadi tidak terus sajalah sudah aja tentang lagi perdoain amalka paham kenapa jadi terus saja ini hendak menambah pahala pengeran satu menutup ilmu itu disuruh terus saja ya kan padahal kalau kewajiban sudah apa tentang aja saja ya kan minta ini tanang diambung kebadakan tentang sudah kebadakan paham nah ini Alhamdulillah. Jadi gue sering paling yang ada banyak mengaji nih kayak deh. Amin ingat nang terdoain aja kada lawas nang izin jawab. Walayakad talhaquhum raqatun fi dalika. Walayakad dan hampir-hampir tiada talhaqu ma hubungi. Hu akan dia akan si muslim. Masakatun susah. Tidalik pada menuntut ilmu nang terdoain. Hampir-hampir sih kada sampat uyuh awak. Hampir tak kada sampat awak mengaji nang terdoain aja. Bisa deh. Uyuh tak ada sampat. Kenapa jadi kada sampat uyuh? Lisuhu latihi. Karena nyamannya. Nyaman aja lah. Minta. Kau barang mendengarkan aja juga mah. Lah, mari padakan sidin. Sidin ini madakan kada sidin. Dia pulang, kitab dibacakan sidin. Nah ini kitab lah. Pahamannya begini. Nyaman aja di sidin lah. Jadi kada suhulah apa lah. Jadi sampai lah. Artinya berpaluh leher. Seorang dia kada paham. Wayak tiptolibal tatima makinya ini buat dipatin iwaknya mentatin kenyaman atau wayak tiptolibal tatima ini patin patin London wayak tiptolibal tatima dan cukup akan tentut ilmu mencerdikkan bakiawan aduh nah itu tatina itu isim pa'il isim pa'il ya kan tahwa tatimun ini kira itu artinya taliba penuntut ilmu al-tatina nang paten ulangnya penuntut ilmu nang paten ada nang pintar ulangnya kalah cukup nang apa kita alami galib pada belajar yang penuntut itu ayah jadi bisa bawa umpat duduk umpat aja duduk arti umpat duduk itu kan kada berbayar eh kan umpat duduk udah aja kada berbayar lain bakar kis kan berbayar. Ini kadang untuk duduk di mana duduk eh? Nah ini berpilih ma'al alim yang mutkin. Lawan orang nang alim nang mutkin. Nah apa makna mutkin pulang? Yaitu nang ilmunya itu ada bisi dalil mutkin ya kan? Mutkin artinya nang ilmunya ada bisi dalil. Itu mutkin ngarannya tak orang alim nang ilmunya ada bisi dalil. Udah orang baru jadinya. Apabila sidin tabu ucap begini, bawa dah ke Mekah, kada batang tangan, nah, orang ujung bahari kan. Nah, itu artinya ada di sini. Ya kan orang bahari nanti kan. Yang menyuruh ilmu itu kan, kenapa boleh? Nah, orang tua bahari kan gimana? Boleh. Menyembat bahari kan. Kenapa boleh aja? Ini bahari kan. Boleh. Di sini menyembat. Maka, sama lo mustahil. Jadi kan, masih git, badikir, burdah. Jadi kan. Adalah, nah itu. Jadi orangnya berdalil, nih ilmunya nih berdalil. Oh, ada kitab anu halaman sekian, baris sekian. Pangaran kitabnya si anu, orangnya lahir tanggal sekian, itu mutu ilmu sekian sekian. Kalimatnya anu di kitab anu ada anu toh. Nah ini nah, ini membacaannya patahan yang anu jadi kayaknya hukumnya bahkan berdalil banget. Adalah, mas di alpian begini, bah alim pan orangnya nih itu. Nah duduk kayak kita bisa jadi sidin, lawas kah duduknya kah? Oh, menlawas sidin pulang. Yo, menghadapi seorang. Apalagi tempat bermalam-malam, ya kan? Sudah pulang, kalau mata saatan cukup satu jam, no satu jam. Saatan muprot kalau, nah iya muprot itu satu, saatan satu jam. Aw saat ini, wah menaik. Atau dua jam, ini kita akan menanti nasi gini, kita akan pati haur, seorang tak tinggal pembaba, talawas ya. Nah dua jam ya, nah dua jam tetap. min zamanin daripada masa. Nah, itu belajar tu. Waktu yang Arab yang Rasulullah ada bedawi, bedawi ini Arab desa. Kalau kita kunjung, nak pakai arti Arab Arab bedawi ketinggian yang kita kunjung ada. Sekarang ada tahu juga arti bedawi itu Arab desa. Cucu betakun, nak pakai arti bedawi ketinggian yang kita gunakan sampai kamu bedawi situ. Ada asli juga ada tahu. Kalau cucu ini betapun kalau boleh lihat di dalam situasi luar, kalau dilihat situasi kain kan di dalam keadaan lapang kah senang kah pusang lah, bisa gak kan pusang dia ini ke dada ditakun ini misalnya padawi pada daur gitu. Bapak dia Arab yang balik ini gak ada kalau lah bapak dia Arab ini Rasulullah SAW nah padawi ini Arab desa datang kujuk-kujuk kepada Nabi SAW kasihan jauh namanya desa ini datangnya pada depannya betakan bahenar betulnya pun pokoknya kesah datang di dalamnya. Wahwa Nabi rahatan yaktubu rahat bahutbah ala mimbar di atas mimbar Nabi membaca khutbah badawi ini datang ha kesahnya di hadisnya ontanya tah kada sampat lagi mengikat tali.